zulmatun yajiduhal asi fi qalbi haqiqatan. Pertama, kegelapan yang dirasakan akan dia oleh orang yang berbuat dosa itu di dalam hatinya secara diyakininya. Jadi seakan-akan hatinya itu nang kaya kamar nang pajah lampu. Nyamanlah orang di dalam kamar nang kada. Jadi hati orang berdosa itu kada tenang. Nang sugih-sugih apik itu tadi pinakikuh aja kasih tenangan sampai sembahyang tah. Tuntung sembahyang ya tak ada ingat baca Fatihah. Padahal kita baca aja artinya kada kawa khusyuk. Bapak-bapak, masalah khusyuk dalam hati kada bisa dicapai dan diberi Allah selama manusia masih melebihkan cinta nang lain daripada Allah dan Rasul. Kamana aja pian mengaji supaya dapat khusyuk, kada bisa dapat selama Allah dan Rasul kada dilebihkan di hati dari yang lainnya. Itu dulu modal pokok. Siapa aja gurunya, ngapa aja ilmunya, hendak mencapai khusyuk, Tuhan kada mau unjuki khusyuk. Kecuali orang nang sudah melebihkan cinta kepada Allah dan Rasul dari yang lainnya, baru diberi Tuhan khusyuk. Kalau tidak, itu khayal. Khusyuknya khayalannya aja. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata dhulmatun. Karena bermula ibadah itu menerangi hati dan maksiat itu menggelapkan hati. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepupu sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu lagi keluar di perut ibunya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu mengambil. Kemudian Nabi Muhammad membuka mulutnya. Kemudian Nabi ludahi dengan ludah Nabi. Kemudian Nabi bacakan doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, sesepuku ini berilah pelajaran ia akan Quran dan berilah paham ia pada masalah agama. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas luar biasa ilmunya. Sampai ada sidin mengarang tafsir Ibnu Abbas. Masalah udzur Jumat ada sidin mengarang Ibnu Abbas. Waktu musyawarah negara di dalam keadaan gawat, Rasulullah SAW itu musyawarah bukan kepada wazir saja, ya kawah ini bukan kepada DPR, MPR saja, tetapi kepada anak-anak yang kecil pun dibawa dipinta pendapatnya. Maka di situ tak umpat Abdullah bin Abbas yang paling halus baluman balik lagi. Kemudian yang lain memberi pendapat ini untuk keselamatan agama dan negara. Sampai giliran Abdullah bin Abbas, ujar Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, ulun minta maaf kada wani babicara di hadapan nang tuhaku. Ujar Rasulullah, jangan, walau kananak aku mengharap dua pikirannya. Nah, jadi kada di PR aja tah nang dibari pikirannya. Kananak pun dipinta juga kalau ada pendapatnya minta. Artinya kalau Nabi minta pendapat kananak, sidin itu kan menerima pendapat anak-anak minta. Aspirasi kanak-kanak lah diterima, kada nang ditampung itu hampir kanak kagak. Kemudian Pak Bujar Ibnu Abbas kalau nak itu ayuana pendapat ulun kayak ini, mbah macam apa Rasulullah? Sesudah aku mendengarkan pendapat masing-masing maka aku memutuskan bahwasanya pendapat Ibnu Abbas yang paling halus ini tabul ujur sama lawan pendapatku. Macam apa? Jadi kamu lamun ada bisi kitab tafsir Ibnu Abbas belajar dulu lawan guru si Anu. Guru si Anu tu, ikam lihat pian belajar tafsir ni lawan siapa? Lawan guru Anu. Sampai ke guru Anu sampai ke Abra Ibnu Abbas nanyar kau belajar tafsir lawan orang apa? Lamun guru nang belajar tafsir Ibnu Abbas dah. Kita belajar di sini, pian belajar di mana? Dan nukar di pasar. Jadi kan silsilah ilmunya itu dari toko. Toko itu dari duit tempat. Ngarannya mobil yang ikam buat itu ngarannya kada cukup estankanya. Jangankan sampai ke tujuan, tinggal Banjarbaru aja sudah ditelang oleh pel polisi. Bah macam apa? Bulik berjalan kaki. Motornya tinggal. Makanan kita harapkan guru kita ini membawa dengan majelis kita nang sebagaimana motor ini kepada surga Firdaus. Itu nang lihat. Jadi ada basil silah ilmunya itu semuanya. Jangan sembarangan. Asal mengaji aja orangnya, asal bobot di motor aja lamunang supirnya kada dapat izin menyupir juga. Dapat izin menyupir aja mun ketinggalan apanya? Ano simnya itu ya kada kawa jua, ha? Sewaktu-waktu rajia. Aku sudah ratusan kali nang kaya ini berbicara masalah ini. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa nuqsan fil rizqi wa ghadan fi qulubil khalqi. Sebenarnya ibadah itu adalah menyinari akan muka seseorang itu. Kalau orang banyak ibadahnya, muhanya itu model bebanyuk. Artinya bahasa kita di Banjar sini kada dulak dipandang. Kada dulak dipandang. Umur 60 palihat babinian rasa 18 saja. Tapi ujarnya si Malek pelawak pernah. Lamun dilihat di muha unda 70-an. Tapi kalau di sini 17-an. Nang penting nang di sini. Nang itu kada kawa dilihat di. Urang disalawari macam-macam ya kalau nang dilihat kan hidung, mata, pipi, kaning. Ya ini kalau namun nyamuk hanya tu pinam bersinar-sinar, kata ulang dia. Banyak artis nang si paramitan itu melihat pokoknya kacang bergerak. Kacang inya tu nang bergerak, korojok-korojok kacangnya. Berapa umur ano umur sampian? Ya, salah mengalir sambat kai, anum, sambat kakak, kada bagang sana, sambat guru, kada belajar. Lah, disambat ayang, balum patuh. Jadi sampean, berapa umur? 60. Kok 60? Saya kira baru 25. Kenapa orangnya pak ibadat? Satu, dua, menarangi hati, ujar kita, hatinya senang. Sebab pabila tarang, kita imong. Pabila kadap, kita hamok. Tapi ada juga manusia yang ketujuh di kadap, suwaling. Coba maling, biar ditarangi bukahnya, menyakadap di situnya, bawa operasi. Takunnya aja tuh ke Polres, tak ada. Kepala Kodim itu ada juga. Betul Pak. Oh, bunyi jauh di mana kasih lindung dok. Jadi muha kada mulak dipandang. Jangan babinian nang anom melihat nang tuhata, ya ta titik liur jerojohan. Kenapa jadi jerojohan? Gigi habis. Nah itu pang. Hati senang. Hati senang. Muha melihat orang pina anom, ya kan? Hati senang. Wasa'atan fir rizqi, dipermudah dan diperbanyak rezekinya. Duit banyak. Nah ibadatnya. Wa quwwatan fil badani, nang keempat diberi kekuatan awak. Biar garing palihat orang bah. Mun dilihat ka ini caranya jasirin sehat. Kada ada pina sakit napa-napa, nang palihat orang. Padahal ujar dokter, pian ini ginjal. Jadi dokter sipungnya pulang, darah tinggi. Jadi sipungnya pulang, mah. Jadi sipungnya pulang, anu pencernakan. Jangan sipung pulang, piannya kurang gering. Jadi sipung pulang, oh, pian ini anu macam-macam. Jadi supaya sebut sipung-sipung dokter ini memberi resep obat dapat duitnya. Maaf dok lah. Dok, maaf dok lah. Sumpah aja yang mengatakan dok yang membantu, bukan memeras. Siji, luru, telu, papat. Lima, wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Nah, Allah Ta'ala meletakkan kasih sayang kepada inya di hati makhluk Allah. Artinya banyak orang nang sayang. Lawan orang nampak ibadat tadi. Lamun orang jadi maling pang, ada juga nang sayang. Bubuhan maling juga. Sama lawan saya semen tadi nang katujuh lawan sidin, bubuhan sidin juga. Mun kada bubuhan sidin, aduh. Walau sakampung ya kada katujuh, inya kada cocok. Habisnya. Matinya pang ujar abahnya si Jantara Lala lawan umanya, kita kawin ini umanya ai kada perlu sugih baik rupa, tinggi rendah lama kurus, nang penting urang bakal kawinan ni umanya ai rasuk. Jadi jenang umanya rasuk napa abahnya ai rasuk pemanderan dan segalanya ai. Paham Kak Guru Sok? Rasok sagagalanya. Banyak nang kasih lawan inya. Lalu riwayat Rasulullah. Nang kasih lawan Rasulullah tu urang mana? Urang Madinah. Urang Makkahnya berapa iko? Sayyidina Ali, Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Nang lainnya orang Madinah aja beratan, nang sayang lawan Nabi itu. Memusuhi aja lawan Nabi nang lainnya. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Nang di Madinah sudah menunggu. Ia nang sampai wafat di Madinah Nabi. Jadi Nabi itu diizinkan wafat di negeri nang urang cinta lawan. Kada diberikan izin wafat di negeri nang urang sarik lawan. Kalau Madinah rata-rata ke tujuh lawan sidin, nekesah Nabi pulang. Jadi nang ambil ijazah-ijazah itu nang kebanyakannya orang jauh-jauh juga. Bangsa nang parak-parak ini kada ada kesah. Iya benar, bermata kada melihat, bertelinga kada mendengar. Kita buliki bahwa ibadah itu menarangi muha, awet muda, menyenangkan hati, meluaskan rezeki, menguatkan badan, membikin hati makhluk terpesona sehingga menjadi idola tua muda. Ibadah. Ibadah itu keringkasannya dua, wajib sunat itu. Nang wajib semua sama. Coba sembahyang asar adalah orang nang 5 rakaat. Dada 4 berataan. Nah, nang sunatnya ini ada nang ba'diyah zuhur 4, qobliyah zuhur 4, ada nang 2-2 aja kan balain. Membaca salawat. Ya kan? Malam ini malam sanayan. Ada nang 1000 malam sanayan baca salawat, ada nang 10.000 balain-lain pintangan nang sunatnya. Pahamlah nang sunatnya. Jangan salah mengerti pian neh. Kalau akan ngajar basunat dirancaki jangan. Sambungannya sebenarnya bahwa maksiat itu menyebabkan muhanya hirang. Maksudnya bukan warnanya. Kada bebanyu muha. Urang katapi katuju. Malihati muhanya katapi katuju urang. Satu. Dua. Menyakitkan hati. Tang pina gabut ya. Gabut aja duit banyak, awak sehat, muha putih kuning, di rumah kada nang begaringan, tapi tang pina gabut aja repot aja. Napa lamun gawian jua dosa? Dosanya nang apa? Sudah tuntung kita bicarakan. Mulai satu persatu anggota sampai dosa seluruh badan udah selesai. Nomor tiga. Wawahnan fil badan ma'uyuhakan awak. Nah, awak kok enggak rasa uyuh awak. Lemas. Kada nyaman awak. Ya, tak padahal makan cukup. Minum cukup. Guring cukup. Sarabannya cukup. Tapi kenapa awak anu rasina anu uyuh aja. Nah, itu akibat dosa. Wa nuqsan fil rizqi, dan dikurangi Tuhan rizkinya. Muha kada bebanyu. Hati sakit. Awak uyuh. Rizki kurang. Wa bughdan iqlubil khalqi. Tuhan meletakkan sarik di hati manusia lawan inya. Jadi min tuha kada katuju laki binian. Ipar kada katuju sabarataan. Jiran kada nang katujunya. Kula warga kada nang menggaduhinya. Namun gawian sorong jua dosa. Siapa kon katuju? Benang sanak tak tu siapa? Kada tahu. Ujar nang sanak kalau pang mengakui itu nang sanak kok. Siapa akan mengakui nang sanak maling itu? Coba lamun inya alim. Urang kada melakukan itu. Nyo tahu kan itu jar sepupu sekali lah nunda. Nang mana ujar urang nang mana? Nang alim itu ikam pang. Lakar abu nyeri ikam pang. Sepupu nang alim sorong pang. Alimatak. Alimnya cuma di kertas. Nomor sambungannya lah akibat daripada maksiat atau dosa, yaitu qasawatun fil qalbi, karas hatinya. Kalau orang tu maksiat hati karas. Uma mamadahi inya kada maasi. Abah manasihati kada maasi jua. Guru menasihati kada menurut jua. Git inya jua nang iyanya kada masuk pandar orang lain lagi. Iya ngaran pangarasan. Nah itu akibat dosa jua. Qaswatun fil qalbi. Nomor lagi sambungannya berapa karena? Maksiat itu menimbulkan penyakit di dalam hati. Penyakit di dalam hati. Dalam hati itu ada penyakit. Bukan penyakit yang tumor atau itu. Bukan maksudnya penyakit di hati itu pahiria. Itu penyakit di hati bakhil, sarakah, toma, loba. Nah itu tah, takabur. Ya itu tah. Jadi karena mengerja dosa di luar, lalu ada sakitnya, penyakit dalam hati timbul. Kemudian lagi bahaya maksiat, hirmanul ilmi. Dicegah oleh Allah Ta'ala masuk ilmu ke dalam hatinya. Siang malam sekolah, kada mau paham. Gurunya melajari saling anyakan. Anyak benar. Orang-orang lain mengaji lawan guru itu setahun alim sudah. Inya mengaji 10 tahun kada paham sebigi-bigi. Kenapa jadi ditegah ilmu lawan inya? Nah, karena dosa. Jadi kita macam apa ya? Macam apa? Anak-anak kita wayah ini nah, nang disekolahkan agama, ternyata bulik ke rumah, laku tingkahnya sehari ke sehari bertambah buruk dari sebelum sekolah. Disebabkan anak-anak itu ada tamakan nang haram, taminum nang haram. Mungkin juga di sekolahan tergaul gaulan nang haram. Jadi aku harap kepada kepala-kepala sekolah, janganlah anak-anak nang kita didik itu, janganlah umat Rasulullah nang masih sananak itu, janganlah hamba Allah nang masih bersih itu ikam rusak dengan sebuah kelas bini-bini laki-laki dicampur, walaupun lain bangkunya. Itu sudah membuka jalan supaya inya bapacaran akan datangnya. Jadi dipisah aja ta bini-bini limbah tang hari sekolah di sekolahan situ. Lalakian dek isukan pukul 11 bulikan lalakian. Babinian kena pukul 2 mulainya. Jadi inya tu tulak ke sekolahan kada terdapat lalakian bulik. Inya kada terdapat juga di lurung. Gurunya pang 2 kali mengajar. Bisukan sekali, siang sekali. Gajinya double. Siapa yang wajib menggaji guru? Tuh tadi. Tuh yang sugih-sugih itu yang wajib. Lamun gurunya juga yang menggaji diri sidin. Iya yang datang pukul 9. Kenapa guru pian pukul 9 hanya datang? Unda aja sidin mencari iwak lo di padang. Nang badasan nang sugih-sugih. Jadi sampai guru tu datang pukul 9, boleh pukul 11. Napa mun sambil bahuma, sambil mencari iwak siden? Napa? Bak garing guru itu dipatok ular kenapa kak? Kada kawa nak bakiau dokter, kada kawa bakiau paurutan kada kawa. Paksa bakiau napa? Ano paranormal kau ini? Paranormal tuh datang eh paranormal. Ini patok ular aja. Jar paranormal anu dulu keluaran berataan aku aja berdua lawan guru nene. Sekalinya paranormal itu macul selawar disapuakannya kepala burung itu kabujur nang dipatok ular maka sigar. Nah, jadi pian tahu sudah obatnya kurang nang kena wisa, sapuakan kapalan itu kebujur nang kena wisanya. Itu tahu kapian kapalan itu, kepala burung itu juara wisa. Buktinya nang salah anggaran ini nah bakas kepala ini aja. Itu bebinian di rumah sakit, di rumah sakit besalin itulah gara-gara kena wisa. Betul. Nah, jadi waspadalah. Waspadalah, ujar Pak Napi. Anak-anak kita sekarang makanan minumannya apabila produknya urang nang makan, apa produknya harta nang haram, walaupun betulis ditanggung halal, kita kada mendustakan. Kalau ditanggung memang halal, tapi kalau dimakan tetap haram. Kayak baju tapih juga ditanggung tidak luntur, menditapas. Itulah gara-garanya anak-anak kita nang jadi bandel karena makan minumnya. Bukan minuman dimaksud urusin narkoba, narkotik dan ganja, bukan itu. Itu sudah jelas. Minuman-minuman nang bakaleng-kaleng itu nang ada dicampuri oleh orang-orang kafir di situ, macam-macam di sananya. Apalagi orang kafir itu membuat minuman tadi modalnya dari harta nang haram, maka semunyaannya sampai ke kaleng-kalengnya haram. Man akalal haram asab jawari usyam, abah hadis Nabi. Siapa aja, turunan mana aja, belata kinum tamakan nang haram, niscaya nakal sebukuan awak, walaupun inya kada menghendaki. Jadi orang kafir ni pian hendak merusak orang Islam, apalagi Indonesia ni 80% mayoritas hendak dirusaknya di setiap segi, di makanan, di minuman, di pakaian. Coba cara pakaiannya, diulahakannya bebinian pakaian kayak ini, umpatan. Ulahakannya biha nangka ini, umpatan. Nang sebablah terbuka, sebablah tertutup. Bihanya ni. Han, biha kurang sudah tuhok juga nang melihat yang nomor 34 diulahkannya yang nomor 60, macam apa sustagirnya ini disuntik supaya gana, ujar orang bahari salambak susu. Namun masih susu tanang kaya bakul halus saja, tapi kalau nang sudah salambak begitu kan. Nang salambak itu makai pulang utang-utangnya anu separuh aja, lalu membuat di tipi. Nah, jangan pondokan guru gini melihat itu kada terguring. Orang kafir nak merusak nang mayoritas ini, macam-macam di pakaian. Nah, dipotongan itu juga dipotongan. Orang kafir baulah salon mereka. Nang bini-bini digundulnya tinggal sedikit rohayo. Nang laki-laki disuruhnya panjang rambut. Nah, hongki. Misalnya aja lah. Macam apa itu? Alat-alat nang haram diulahkannya. Hitar. Piol. Suling. Setrembas, napa-napa lagi dan lain-lainnya. Lalu ada guru tangannya hitar. Guru napa ngarannya? Guru dangdut. Diulahkannya alat nang cagar maksiat diulahkan. Pakaian maksiat diulahkan laki-laki bini-bini. Potongan nang maksiat diulahkan. Baju